Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu على وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita akan melangkah insyaallah taala pada bab ke-41 disebutkan oleh muallif Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab man 'ala jariyataini aw wahidah. Bab yang berkaitan dengan orang yang menanggung dua anak perempuan atau satu. Demikian beliau sebutkan babnya. Namun sebelum kita lanjutkan, teringat bahwa pada kajian yang lalu ada riwayat yang belum kita sebutkan biografi perawinya. Yang dimaksud adalah pada hadis ke-74 yang terletak pada bab ke-39. Disebutkan haddatsana Musa ibnu Ismail. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد dan seterusnya. Itu yang teringat, belum disebutkan tentang masing-masing biografi perawinya. Maka kita sempatkan sebelum kita lanjutkan pembahasan bab ke-41. Disebutkan Musa ibnu Ismail. Nama ini sudah terulang sekian kali selama kita bahas kitab ini, Al-Adabul Mufrad. Jika tidak salah sudah 5 atau ini yang ke-6 tersebut nama Musa ibnu Ismail. Maka setidaknya dicamkan pada ingatan kita bersama, salah satu dari sekian nama perawi adalah beliau, Musa ibnu Ismail. Ada yang bisa melanjutkan siapa beliau ini? Bermula pada hadis ke-26. Muncul nama beliau rahimahullah. Maka nanti jika antum cari pada hadis tersebut, akan ketemu nama Musa ibnu Ismail At-Tabudzaki. Musa ibnu Ismail At-Tabudzaki Al-Hafidh. Gelar beliau Al-Hafidh. Thiqatun ma'mun. Kedudukannya adalah seorang yang thiqah, ma'mun, aman riwayatnya. Nah, itulah beliau rahimahullah ta'ala. Maka setidaknya berikutnya kita sudah tidak asing lagi, apalagi sudah disebutkan beberapa kali Musa ibnu Ismail. Kemudian Musa ibnu Ismail meriwayatkan dari Abdul Wahid ibnu Ziyad. Abdul Wahid ibn Ziyad la'allahu Abu Bishr al-Basri. Nampaknya yang dimaksud dengan beliau ini adalah Abu Bishr al-Basri, seorang alim dari kota Basrah. Maula Abdul Qais. Maula Abdul Qais. Wa kana minal a'lam. Dan beliau salah seorang ulama yang tersohor. Ala salahin wa taqwa wa wara'in. Atas ketakwaannya, kewara'annya. Rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada tahun 197 Hijriyah. Abdul Wahid ibn Ziyad menyatakan telah meriwayatkan Wa'il ibn Dawud. Wa'il ibn Dawud al-Laythi. Beliau seorang yang thiqah. Salihul hadid. Kedudukannya haditsnya adalah salih. Baik. Naam. Lam yasma' min abih. Beliau belum pernah mendengar dari ayahnya syai'an sedikit pun. Innama nadhara fi kitabih hadithil walimah. Melainkan beliau sempat melihat di dalam kitabnya, kitab ayahnya tentang riwayat hadith al-walimah. Naam. Demikian literatur yang bisa kita dapatkan. Belum mendengar dari ayahnya sedikit pun, melainkan hanya sempat melihat di dalam kitab ayah beliau tentang hadithul walimah. Walam yujalis az-Zuhri. Beliau belum pernah duduk dengan al-imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Sedangkan putra beliau namanya Bakar. Bakar ibn Wa'il. Bakar ibn Wa'il pernah duduk dengan al-imam az-Zuhri rahimahullah. Itulah yang kita bisa dapatkan tentang beliau. Wa'il ibn Dawud al-Laythi. Naam. Kita melangkah pada bab yang telah diisyaratkan tadi. Bab ke-41 terdiri dari 3 hadis yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada kajian subuh pagi hari ini. Karena satu sama lain hadisnya saling terkait, saling menyempurnakan. Yang pertama, haddatsana Abdullah ibn Yazid. Qala haddatsana Harmalah ibn Imran. Abu Hafs At-Tujaibi. Abu Hafs At-Tujaibi. An Abi Ushana Al-Ma'arfiri. An Uqbah ibn Amir. Dengan sanad-sanadnya sampailah kepada sahabah Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Qala kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Uqbah menyatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, man kana lahu thalathu banatin. Man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna. وصبر عليهن وكساهن من جدته وكساهن من جدته كن له حجابا من النار كن له حجابا من النار. Hadits ini selain Al-Bukhari yang meriwayatkan juga Ibn Majah, juga Ahmad. Selain Al-Imam Bukhari, juga 2 imam, yaitu Al-Imam Ibn Majah dan Al-Imam Ahmad rahimah rahimahumullah. Yang telah dihukumi hadis ini adalah sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaihi, yang beliau cantumkan di dalam kitab As-Sahihah, silsilah Ahaditsus Sahihah, pada dua tempat, pada dua nomor. Yang pertama 294, yang kedua 1027. Yang pertama 294, yang kedua 1027. 1027. 6. Jika memungkinkan atau antum ada yang punya, maka bisa ditelaah, ditelusuri lebih lanjut di dalam silsilah Ahaditsus Sahihah. Hal-hal semacam ini atau data-data semacam ini harapannya tidak lewat begitu saja. Misal seperti ini, disebutkan oleh Syekh Al-Albani sahih, disebutkan di dalam kitabnya silsilah hadis sahihah. Misal kita punya, nanti begitu ingat di rumah kita berusaha buka, coba cari sekaligus mencocokkan nomor tadi, yang dengan menelusuri lebih lanjut kita akan dapat faedah. Yang biasa di situ, setiap ketika kita telusuri lebih lanjut, manfaat bukan kita temukan saja, tetapi akan berkembang faedah berikutnya. Nah, mungkin di sana Syekh Al-Albani menyebutkan hadis ini dicantumkan, tapi beliau berikan keterangan di situ yang tidak kita dapatkan, maka kita tambah ilmu di situ. Kita lihat lagi nomor ke 1000 sekian tadi, kemudian kita lihat nampaknya di situ beliau berikan keterangan ini, keterangan itu, dapatlah faedah kita seperti itu. Nah, dengan itu kita pelajari kitab yang lain. Di saat kita sedang bahas, kita pelajari kitab ini, maka akan berkembanglah ketika data-data yang sudah disebutkan tadi kita telaah, kita telusuri. Nah, ini mengingatkan kita bersama, karena biasanya ketika disebutkan data, cuma kemudian dicatat begitu saja, kemudian ya sudah, yang penting kita tulis saja. Tidak, tetapi kalau kita berusaha untuk menelusurinya, sekali lagi akan mendapatkan manfaat. Nah, sebagai contoh kita baca satu kitab. Nah, beda kalau kita baca karya tadi melalui apa yang sekarang sudah di semakin berkembang, adanya HP, semua bisa dibukukan lewat HP, kita bisa lihat begini dengan menggeser saja. Lantas apa bedanya dengan kitab? Kita ketika buka begini halaman kitab, kita yang kita tuju ke sini, kita mungkin akan lihat ke sini, kemudian ke sebelahnya. Nah, beda ketika kita dapatkan melalui alat yang sudah canggih seperti ini, tetap saja keberadaannya tidak lepas juga dari kekurangan. Dengan melihat baca kitab seperti ini, sifatnya manual, ya, tetapi kita akan dapat faedah yang lain. Nah, kita dapat faedah yang lainnya, sehingga keberadaan kitab tentu masih belum bisa bergeser dengan kecanggihan teknologi, ya. Walaupun karya bisa dikumpulkan sekian data dalam CD atau apa, sekian giga di sini, tetapi keberadaan kitab, baca kitab secara manual itu lebih lebih termotivasi untuk kemudian kita mengetahui faedah yang lainnya. Nah, Demikian juga sekaligus mengingatkan diri saya pribadi dan yang lainnya tentang baca Al-Quran dengan pakai HP. Iya. Nah. Antum merasakan sendiri mana yang lebih berbekas, lebih terasa ketika baca Al-Quran pakai gini sama pegang mushafnya. Hah? Orang menilai pegang HP, kira-kira dia megang, dia lagi buka tentang apa? Bermacam-macam apa anggapan atau penilaiannya. Tapi kalau yang dipegang mushaf tidak ada lain kecuali tahu kalau orang itu sedang baca Al-Quran. Nah, sehingga kita harus berdiri ngambil Al-Qur'annya, buka-buka gini mana halamannya. Walaupun ini tetap membantu, tetapi secara rasa ya, itu secara manual kita pegang mushaf, apalagi dianjurkan berwudu. Nah, kemudian kita buka halaman ini. Nanti ketika buka yang lain ada yang kita perlukan gampang. Sedangkan ini apa? Harus klik sini, klik sana dan sebagainya. Yang nanti ketika mau kita balik ke yang kita maukan pertama, pindah-pindah lagi. Tapi dengan kertas halaman seperti ini tetap itu punya pengaruh yang besar. Maka bukan menyatakan tidak boleh, tetapi jika memungkinkan, nah, kita pegang mushaf, nah, sehingga tidak terlihat pemandangan di hari Jumat misalkan sambil menunggu khatib naik mimbar, maka pakai apa baca Al-Qur'annya pakai HP semua, bukan semuanya tapi banyak terlihat pemandangan di sana sini. Nah, sekali lagi bukan melarang, tetapi dari sisi yang kita rasakan sendiri beda ketika kita pegang mushafnya. Nah, kalau pegang HP wudu dulu apa enggak? Nah, pegang mushaf dari hukum yang ada dianjurkan untuk kita berwudu sebelum membaca kalamullah Al-Qur'anul Karim dengan adab. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan semuanya, tidak terlupa bagi diri saya pribadi. Nah, kembali kepada sanad yang disebutkan, sampailah kepada Abdullah Uqbah ibn Amir. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kana lahu thalathu banatin." Barang siapa atau siapa yang baginya lahu itu huruf lam disambung dengan ha. La, lam itu biasa berarti untuk atau bagi. Sedangkan ha itu kata ganti dia. Lahu, baginya. Jadi bukan satu kata itu. Lahu bukan satu kata, tetapi dua itu. Dua huruf. Lam itu sendiri dengan makna tadi, kemudian disambung dengan hu. Dia. Man kana lahu. Siapa baginya. Thalathu banatin. Yang memiliki tiga anak perempuan. Thalathah. Tiga. Banat. Jamak dari kata bintun. Jamaknya banat. Nah, kalau laki apa jamaknya? Anak laki. Banin. Nah, ibnun. Tunggalnya jamaknya banin. Bintun. Tunggalnya jamaknya banat. Ya. Nah, ini apa tempatnya belajar untuk banin, ini tempatnya belajar untuk banat. Ya, tidak asing lagi kata itu bagi antum ya. Banat, banin. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan siapa yang mempunyai atau baginya memiliki thalathu banat, tiga anak wanita. وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ dan dia bersabar عَلَيْهِنَّ terhadap mereka. هِنَّ asal kata dari kata ganti هُنَّ mereka perempuan. عَلَى kepada maksudnya. Sehingga disambung عَلَيْهِنَّ. Kalau laki dalam bentuk jamak alaihim, iya. Sering dengar kata itu alaihim. Naam. Kalau laki jamak alaihim, kalau perempuan jamak alaihinna. Sehingga Al-Qur'an menyebutkan tentang masalah hijab, tentang masalah wanita, waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, fi buyutikunna. Langsung kata gantinya khusus untuk mereka. Menunjukkan redaksi ayat itu, bimbingan dari Allah, wanita untuk diam di rumah. Keluar jika ada keperluan yang mendesak. Waqarna fi buyutikunna. Asyahid di situ kunna, isyarat sebagai kata ganti antunna. Kalian, wahai para wanita. Kalau kaliannya laki-laki, antum. Kalau laki perempuan, antunna. Nah, sehingga di sini, alaihinna. Wa sabara alaihinna, dan siapa yang sabar. Ya, siapa yang punya anak wanita tadi dan sabar terhadap mereka. Wa kasahunna, dan juga memberi pakaian kepada mereka, ya, min jiddatihi, dari hartanya, kunna lahu hijaban minan nar, maka mereka akan menjadi hijab. Hijab itu penutup, hijab itu penghalang. Enam, maka akan menjadi penghalang atau tirai minan nar, dari azab an-nar. Untuk siapa? Lahu. Untuk orang yang mengurusi anak, tiga anak perempuan tadi. Kunna lahu, kunna kembali kepada anak wanita tadi. Kunna, mereka tadi, para anak wanita tadi, lahu, untuknya, untuk yang mengurusinya itu, hijaban minan-nar, sebagai penghalang. Ya, terhalanginya antara dirinya dengan azab Allah Jalla wa'ala. Ini salah satu fadilah atau keutamaan orang yang memiliki anak wanita, anak perempuan. Di sini disebutkan salatun, jumlahnya tiga. Mungkin akan bertanya, bagaimana kalau tidak tiga? Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau satu? Sebentar lagi kita akan lalui hadis-hadisnya. Maka pada hadis ini riwayat menyebutkan salatu banatin, tiga anak perempuan. Kita lihat keterangannya kata demi kata. Mangkana lahu salatu banatin, siapa yang memiliki tiga anak wanita. Memberikan faedah kepada kita, ta'kid haqqul banat, padanya penegasan tentang haknya banat, anak perempuan. Dimuliakan di dalam Islam keberadaan mereka. Sehingga siapa yang mau mengurusi mereka, Allah Jalla wa'ala akan berikan balasan yang besar, di antaranya adalah hijaban minan nar, terhalanginya antara dirinya dengan azab Allah. Naam, ta'kidun haqqul banat. Naam. Lima fihinna minad da'af ghaliban anil qiyam bimasalihi anfusihim bi khilafidh dhukur. Ini dikutip dari kitab Al-Fath. Al-Fath maksudnya Fathul Bari. Apa kitab Fathul Bari? Adalah kitab yang mensyarah Sahihul Bukhari. kitab yang mensyarah Sahihul Bukhari, salah satunya Fathul Bari. Siapa penulisnya? Karya siapa Fathul Bari? Ada yang tahu? Yang tahu silakan sebutkan, fadhal. Penulisnya sama seperti penulisnya kitab Bulughul Maram. Tidak asing bagi kalian kitab Bulughul Maram. Siapa itu? Bulughul Maram, bukan Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin al-Imam An-Nawawi. Bulughul Maram al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sehingga ketika disebutkan lihat kitab Fathul Al-Fath atau disingkat begitu, padahal lengkapnya adalah Fathul Bari, maksudnya adalah Fathul Bari karya al-Imam Ibnu Hajar al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Maka didapatkan keterangan lebih lanjut kenapa Islam, kenapa Rasulullah SAW sebutkan demikian tentang haknya al-banat, karena pada mereka ada al-dha'af, pada mereka itu ada kelemahan, memiliki sifat kelemahan. Ghaliban, rata-ratanya seperti itu, atau mendominasi. Anil qiyam bimasalihi anfusihim, untuk mengurusi kemaslahatan dirinya. Kadang-kadang tidak bisa untuk ditumpukan semuanya kepada dia, sehingga perlu ada yang mengurusi, memperhatikan. Mengurusi ini bukan satu hal yang mudah. Mengurusinya bukan sehari dua hari, tapi secara kontinu, apalagi sejak lahir. Nah, sudah kemudian mulai besar, beranjak. Nah, pengurusannya mungkin lebih intensif dibandingkan laki-laki. Nah, sehingga begitu besarnya perhatian sunnah, perhatian Islam kepada mereka. Bikhilafidh dhukur, beda dengan ad-dhukur, anak laki-laki. Kenapa? Karena umumnya ad-dhukur itu kuat. Umumnya mereka itu adalah bisa melakukannya sendiri. Nah, dalam sekian kondisi, sekian keadaan. Itulah yang menjadi alasan atau hikmah mengapa Rasul sampaikan demikian. Nah, untuk memotivasi kepada orang tua yang memiliki anak, khususnya perempuan, agar tidak merasa kecil hati. Mereka padanya keutamaan, kalau dia urusi dengan sebaik-baiknya, maka begitu besar fadilah yang akan dia dapatkan. Nah. Kemudian, kata Nabi, wasabaru alaihinna, dia sabar. Nah. Menunjukkan ketelatenan, ya, ngurusinya itu tidak gampang, menunjukkan harus ekstra sabar kepada mereka. Orangnya atau wanita itu tadi biasanya sifatnya lembut, gampang tersinggung, atau mungkin lemah, itu sudah mendominasi. Sehingga jika nanti dia sudah dewasa, nikah dengan laki-laki, yang laki-laki itu sifatnya adalah pemimpin, sifatnya tegas, sehingga Al-Quran menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin, qawwamuna 'alan nisa, sebagai pimpinan buat mereka. Kemudian dia perhatikan juga sandang, papannya, ya, pakaiannya, ya. Siapa yang memberikan pakaian dari hartanya, harta dari harta orang tua tadi. Ya, kesemuanya ketika dia lakukan tadi, maka kunna lahu hijaban minan nar, maka menjadi penghalang baginya dengan azab an-nar. Faedah yang kedua adalah keutamaan memberi nafkah. kepada mereka dan keutamaan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik secara keumumannya adalah keutamaan, apalagi kepada mereka anak perempuan. Disebutkan berikutnya adalah tentang perawinya, Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid sudah kita pernah lalui pada hadis ke-29. Abdullah bin Yazid maula Ali Umar Abu Abdurrahman Al-Muqri, maula Ali Umar Abu Abdurrahman Al-Muqri Al-Qasir, gelarnya Al-Qasir sebutannya. Thiqatun katsirul hadits, seorang alim yang thiqah dan banyak hadisnya. Abdurrahman atau Abdullah bin Yazid meriwayatkan dari Harmalah. Harmalah bin Imran Abu Hafs itu adalah kunyahnya, At-Tujaibi. Abu Hafs At-Tujaibi. Harmalah bin Imran bin Qurrat. Nama lanjutnya adalah bin Qurrat. Seorang ulama yang thiqah. Berkata Imam Ibn Mubarak rahimahullah, kana min ulil albab. Harmalah bin Imran termasuk yang ulil albab, yang cerdas pemikirannya itu tajam. Harmalah bin Imran dilahirkan pada tahun 80, wafat pada tahun 160. Berapa umurnya? 80. Pada bulan Safar rahimahullahu taala. Meriwayatkan dari Abu Usyana Al-Ma'afiri. Abu Usyana Al-Ma'afiri. Alhamdulillah. Hayyun bin Yu'min. Hayyun bin Yu'min. Beliau wafat pada tahun 118. Abu Usyana wafat pada tahun 118. Rahimahullah. Meriwayatkan dari Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir salah seorang sahabah, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Lahu as-sabiqa fil Islam wal hijrah. Beliau memiliki keutamaan termasuk yang pertama-tama masuk Islam dari sekian sahabat yang ada. Wal hijrah termasuk yang pertama kali juga hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ahadun man jama' al-Qur'an. Beliau salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'an. Uqbah ibn Amir. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau pernah melihat mushafnya. Mushaf yang dikumpulkan oleh Uqbah ibn Amir bi khattihi, dengan tulisan tangannya. Bi Mesir, di Mesir. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan pernah melihat mushaf Uqbah ibn Amir bi khattihi, dengan tulisan tangannya. Kana qari'an 'aliman bil fara'id wal fiqh. Beliau seorang qari. Qari itu pembaca, maksudnya yang lantang bicaranya. Aliman, seorang yang alim bil faraid, tentang ilmu waris, al faraid wal fiqh, dan juga ilmu fiqh. Fasihul lisan, lisannya fasih. Kita tahu sendiri kalau ada orang bicara lisannya fasih, maka akan tertegun mendengarkan dengan seksama, tertuju pandangan kepadanya. Fasih kata-katanya, kalimatnya, sehingga enak didengar dan pengaruhnya besar. Nah, ini termasuk beliau, Uqbah ibn Amir fasihul lisan. Syair, katiban, seorang sahabat yang penulis syair-syair, katiban, dan beliau seorang penulis di antara para sahabat yang lainnya. Itulah Uqbah ibn Amir. Wafat pada tahun 47 Hijriah. radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Naam. Kita lanjutkan dua hadis berikutnya. Haddatsana Al-Fadl ibn Dukain. Qala haddatsana Fitr an Syurahbil. Disebutkan riwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Al-Fadl ibn Dukain. Al-Fadl ibn Dukain belum saya dapatkan, apakah sebelumnya sudah didapatkan, akan tapi dalam keterangan di sini tentang hadis ini tidak disebutkan tentang biografinya. Al-Fadl ibn Dukain. Haddatsana Fitr, demikian juga Fitr an Syurahbil. Syurahbil adalah Ibnu Sa'ad. Syurahbil Ibnu Sa'ad Abu Sa'ad. Ibnu Sa'ad Abu Sa'ad. Dikatakan tentang beliau, tentang Syurahbil, lam yakun ahadun a'lam bil maghazi wal badriyin minhu. Belum ada seorang pun yang paling tahu tentang al-maghazi, tentang peperangan, wal badriyin, dan para sahabat yang bergabung di dalam perang Badar, minhu, dibandingkan beliau rahimahullah. Syurahbil ibnu Sa'ad Abu Sa'ad. Beliau wafat pada tahun 123 Hijriah dengan usia lebih dari 100 tahun. Syurahbil menyatakan, sami'tu Ibnu Abbas. Aku telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Anin Nabi, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi, ma min muslim tudrikuhu ibnatan. Tidaklah seorang muslim yang mendapati atau mempunyai dua anak perempuan, ibnatan. Tadi salah subanat, tiga. Kalau di sini ibnatan, dua anak perempuan. Fayuhsinu suhbatahuma. Kemudian dia layani dengan baik. Dia urusi dengan sebaik-baiknya. Nah. Illa adkhalatahu al-jannah. Melainkan Allah Jalla wa'ala akan memasukkannya kepada yang mengurusinya tadi ke dalam al-jannah. Adkhalata asalnya adkhalah. Tapi karena dua anak perempuan, adkhalata. Nah. Demikian juga suhbatah, suhbah. Suhbah itu menemani. Kemudian huma kembali kepada dua. Kepada dua anak perempuan tadi. Suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannah. Melainkan Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Di sini mengandung faedah tentang membesarkan, mendidik, berbuat baik kepada anak perempuan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah. Nah. Hadith yang ketiga, hadith yang ke-78, haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id bin Zaid. Abu Nu'man, nama beliau Arim. Arim. Siapa beliau itu? Abdan salihan. Seorang hamba yang saleh. Ba'idan minal aramah. Sehingga dikatakan arim karena ba'idan minal aramah. Jauh dari aramah. Apa aramah itu? Al-adha wa fasadul khalq. Gangguan atau merusak makhluk. Mengganggu yang lain. Dia jauhkan dari sikap tersebut. Sehingga dikatakan arim. Siapa Abu Nu'man? Seorang yang hafiz. Thiqah. Di akhir umurnya terganggu hafalannya. Nah, beliau wafat pada tahun 224 sempat terganggu hafalannya 4 tahun sebelum wafat. Terganggu hafalannya tadi pada 220, wafatnya 224. Nah, karena faktor usia dan sebagainya, sehingga mungkin ada hafalan-hafalan yang tadinya kuat, mulai sedikit pudar karena terenggut dengan usia. Nah, maka itu dicantumkan oleh ulama. Ikhtalata fi akhiri umrih, tercampur pada akhir umurnya, maksudnya hafalannya tadi. Mungkin ada sedikit kelirunya, ada sedikit lupanya. Mungkin. Nah, itu semua lengkap disebutkan tentang biografi masing-masing perawi. Berkata tentang beliau, ma ra'aitu bil Basrah ahsanu salat salatan minhu. Belum aku saksikan di kota Basrah salat yang paling bagus dibandingkan beliau. Wa kana akhsha ma ra'aitu. Dan mungkin itu yang aku saksikan yang paling khusyuk dari yang lainnya. Naam. Abu Nu'man meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah Ibnu Dirham Abul Hasan Al-Basri. Ibnu Dirham Abul Hasan Al-Basri. Naam. Kemudian Sa'id bin Zaid meriwayatkan dari Ali bin Zaid. Dari Ali bin Zaid. Ali bin Zaid ibnu Abdullah ibnu Mulaikah. Ibnu Mulaikah Zuhair ibnu Abdullah ibnu Jud'an. Abul Hasan. Agak panjang. Saya ulang. Ali bin Zaid ibnu Abdullah ibnu Abi Mulaikah. Zuhair ibnu Abdullah ibnu Jud'an Abul Hasan. Nah. Kata Ya'qub ibnu Syaibah, beliau seorang yang thiqah. Beliau dilahirkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Ali bin Zaid dilahirkan dalam keadaan buta, wafat pada tahun 129. Ali bin Zaid meriwayatkan dari Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir hafizun, seorang yang hafiz, min sadatil qurra, bahkan termasuk pimpinannya qurra, para qari, min sadatil qurra, ghayah fil hifzi wal itqan wal zuhud, puncak dari sisi al hifz, hafalan, wal itqan, kemutkinan, kekokohan di dalam hafalan, wazuhud, dalam urusan zuhud juga, beliau, Muhammad ibnul Munkadir. Nah, yang mana beliau wafat pada tahun 131 Hijriah dengan usia 76 tahun. Meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Dari Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 19 kali. Ya, 19 kali. Tis'un asyrah ghazwah. 19 kali. Yang beliau mintakan ampun untuk beliau radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ayah beliau, Abdullah. Demikian pula ayah beliau. Maka beliau punya halaqah Al-Quran, halaqah ilm di masjid. Beliau wafat setelah tahun 70 dengan usia 94 tahun. Radiyallahu ta'ala anhuma. Meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin yu'wihim. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihim. Apa? Yu'wihim. Dia urusi, dia lindungi. Kemudian wayakfihim, dia cukupi. Wayarhamuhum, dan dia sayangi mereka. Faqat wajabat lahul jannah Al-Battah. Niscaya dia akan masuk jannah. Al-Battah. Naam. Faqala rajulun min ba'dil qaum, maka ada seorang dari satu kaum bertanya kepada beliau, wasintain ya Rasulullah, bagaimana kalau dua? Qala wasintain, dan juga dua orang. Naam, dan juga dua orang. Dari hadis ini memberikan faedah bahwa hak anak perempuan lebih ditekankan dibanding anak laki karena lemahnya dalam mengurusi kepentingan mereka dalam mencari nafkah. Maka yang cari nafkah itu laki-laki, sehingga kemudian diberikan kepada istrinya. Nah. Dan juga dalam urusan berperilaku, berpendapat, ini mereka. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala berikan tiket jannah kepada orang tua yang menanggung dan mengasuh, memperhatikan kedua anak perempuannya. Wajabat, perhatikan kata itu, wajabat, wajib baginya al-jannah, untuk masuk ke dalam al-jannah. Penegasan, dijaminnya jannah bagi seseorang orang tua yang mengurusi anak perempuan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi pengurusan lahiriahnya maupun sisi batinnya, pendidikannya dari mulai semenjak usia dini. Diletakkan pada pendidikan yang baik, pendidikan yang aman dari segala pengaruh-pengaruh yang akan menodai di dalam pendidikan semenjak dia kecil. Kemudian dari sampai dia kemudian beranjak remaja, beranjak mulai dewasa, kemudian sampai dinikahkan. Dipilihkan suami yang baik agamanya, nah, dan amanahnya dan semuanya. Maka dengan itu ketahuilah usaha yang telah dia curahkan itu semua tidak sia-sia di sisi Allah, bahkan menjadi pendorongnya untuk dimasukkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu yang bisa kita bahas bab ke-41 dengan 3 hadis padanya. Semoga Allah Jalla wa ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.